Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada matan al-Jurumiyah dengan syarah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang pada pembahasan yang berikutnya, yakni tentang huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jawazimul mudhari'i. Jawazimul mudhari'i, kata-kata atau huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Qala al-musannif, berkata penyusun al-Ajurumiyah, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wal jawazimu 18, dan kata-kata yang menjazmkan, kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari' 18, ada 18. Yang menjazmkan fi'il mudhari' ada 18. Wahiya, yakni lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri, lam yang bermakna perintah, wa du'ai, ini kelanjutan dari lam tadi, lamul amri wa du'ai, jadi lam yang bermakna amr, perintah, dan du'a, permohonan, wa la finnahi wa du'ai, dan la pada larangan dan doa. La yang bermakna larangan dan bermakna permohonan. Wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa izma, wa ayyu, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khassatan. Yang terakhir, idza dalam syair secara khusus. Jadi idza yang digunakan dalam syair secara khusus, jadi tidak keumuman tapi khusus pada syair saja untuk penggunaan idza. Dan insyaallah nanti masing-masing akan dijelaskan berikut ini. Ini, jadi yang menjazmkan ada 18 ini. Kemudian penjelasannya Al-Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala syarih, al-jawazimu jam'u jazimin. Jadi lafaz jawazim ini adalah bentuk jamak dari jazimun. Maknanya jazimun yang menjazmkan. Ini mufradnya ya. Jazimun, yang menjazmkan, ya, bentuk isim fa'il, ya, artinya yang melakukan, ya, amalan tersebut, ya, yang menjazmkan. Nah, tadi bentuk jamaknya jawazimu. Wa jumi'a jazimun wa huwa mudzakkarun ala jawazima. Jazimun tersebut dibentuk jamak padahal dia itu mudzakkar, ya, jazimun ini mudzakkar. Dia dibentuk jamak menjadi jawazimu. Lafaz jawazimu, lafaz jamak ini ya, jawazimu, ini lafaz yang mu'annas. Biasanya digunakan untuk mu'annas. Padahal tadi jazimun itu mudzakkar. Ketika dijamakkan menjadi jawazimu yang biasanya digunakan untuk mu'annas. Kenapa? Li'annahu li ghairil aqili. Karena dia untuk ghairu aqil. Ya, jadi lafaz ini ketika dijamakkan ya, termasuk ghairu aqil, maka menggunakan lafaz jawazimu. Ini, ini penjelasan dari sisi lafadznya, ya, tadi makna dari jawazim, ya, bentuk jamak dari jazim. Kemudian terkait dengan tadi yang diucapkan oleh musannif, yaqulu, beliau musannif mengatakan al-jawazimu thamaniyata asyara. Kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari' ada 18. Yakni thamaniyata asyara jaziman. Yakni ada 18 yang menjazmkan. Ada 18 kata yang menjazmkan. Daliluha, dalilnya apa? Ma aslafna, sebagaimana yang telah kita lewati, at-tatabbu'u wal istiqra'u. Ini tatabbu' dan istiqra'. Jadi meneliti dengan cermat, dengan seksama, ya, menelaah dengan teliti dan seterusnya, ya, dari kalam Arab. Kemudian didapati jawazim mudhari' ada 18 ini. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. هذه الحروف منها ما تجزم فعلا واحدا. Huruf-huruf ini yang 18 ini, di antaranya ada yang menjazmkan satu fi'il saja. Ma tajzimu fi'lan wahidan. Itu yang menjazmkan satu fi'il. Wahia, yakni lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, lamul amri wa du'ai, la finnahi wa du'ai. Sampai ini, ini yang menjazmkan fi'il mudhari' hanya satu fi'il. Hadhihi thamaniyatun tajzimu fi'lan wahidan. Ini adalah 8 huruf, 8 kata yang menjazmkan satu fi'il. Menjazmkan satu fi'il mudhari'. Wa yabqa minas thamaniyata asyara asyaratun. Dan tersisa dari 18 tadi ada 10. Tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Ya. Tadi disebutkan jawazim mudhari' ada 18. Ada 18. Yang 8 itu menjazmkan satu fi'il. Maka sisanya, yakni 10, dia menjazmkan dua fi'il. Sekarang akan dijelaskan oleh Syekh tentang kata-kata yang menjazmkan satu fi'il. Yang pertama, lam. Ya. Taqulu, engkau katakan misalnya, yadribur rajulu waladahu idza asa'al adaba. Orang itu memukul anaknya jika asa'al adaba, dia merusak adab. Ya. Anak itu, ya, anak itu merusak adab. Kemudian dari kalimat ini kalimat asal, ya, yadribu, fi'il mudhari'nya di situ yadribu. Kemudian perintahnya adkhil lam ala yadribu. Masukkanlah lam pada yadribu. Taqulu, engkau katakan lam yadrib. Ya, menjadi sukun. Lam yadrib. Atau karena di sini sesudahnya alif lam, ya, yang semula sukun dibaca dengan kasrah supaya terhubung dengan alif lam sesudahnya, menjadi lam yadribir rajulu waladahu hina asa al adaba. Ya, tapi secara asal sukun, ya, lam yadrib. Ini malladhi hawala yadribu ila yadrib. Apa yang mengubah, ya, dari yadribu dengan dhammah ila yadrib dengan sukun? Lam, yakni lam jazamatil fi'la. Lam ini menjazmkan fi'il tersebut. Hadza amaluha, inilah amalannya. Jadi lam itu menjazmkan fi'il mudhari', membuat fi'il mudhari' yang asalnya dhammah atau rafa' menjadi sukun atau jazm. Ini yadribu dimasuki lam menjadi lam yadrib. Ini dia yang menyebabkan. Maka tadi lam disebut dengan jazim. Kunna naqulu yadribu rajulu waladahu hina asa'al adaba. Tadinya kita mengatakan yadribu ar-rajulu waladahu hina asa'al adaba. Yadribu dengan dhammah. Al-ana qulna, sekarang kita katakan lam yadrib, ya, dengan sukun. Yadrib, lam yadrib dengan sukun. Malladhi hadatha fil jumlati, apa yang terjadi pada kalimat ini? An-nafyu, ya, badal al-isbati, ya, penafian sebagai ganti dari isbat, ya. Kalau penjelasan yang tadi dari sisi lafaz tadi, ya, rofa dengan dhammah berubah menjadi jazm dengan sukun. Sekarang dari sisi makna, apa yang terjadi? Makna apa yang terjadi dalam kalimat ini? An-nafyu badalul isbati. An-nafyu, ya, penafian, ya, sebagai ganti dari isbat ketika sudah dimasuki lam. Yadribu rajulu waladahu hina asa al-adaba. Mata ad-darbu, kapan ad-darb tersebut, ya, pemukulan itu kapan terjadinya? Al-ana fil waqtil hadiri, yaitu sekarang pada waktu saat ini. Ini. Lam yadrib, kalimat asal tadi, ya, yadribu ar-rajulu. Yadribu di situ fi'il mudhari menunjukkan waktu sekarang, saat ini, saat diucapkan kalimat ini. Sekarang sudah dimasuki lam. Lam yadrib. Lam yadribir rajulu waladahu hina asa'al adaba. Mata, kapan terjadinya? Fil madhi, pada waktu lampau, ya. Ketika yadribu sudah dimasuki lam, ya, menjadi lam yadrib, itu terjadinya di waktu yang lampau. Padahal tadi asalnya yadribu sesuai dengan bentuk mudhara, ya, menunjukkan waktu sekarang, saat ini. Tapi ketika sudah dimasuki lam, dia waktunya kembali ke waktu yang lampau. Idzan, jadi afadat lam salasa fawaida. Lam itu memberikan faedah, tiga faedah. Lam memberikan tiga faedah, yakni nafyun, penafian. Tadi, ya, an-nafyu badalul isbat. Ini yang pertama, memberikan faedah nafi. Wa jazmun, dan jazm, ya, semula dhammah rafa' menjadi sukun atau jazm. Yadribu menjadi lam yadrib. Ini yang kedua. Wa qalbun, dan qalb. Apa qalb? Tadi dari waktu hadir, waktu sekarang, menjadi kembali ke waktu lampau, al-madhi. Artinya dia membalikkan atau mengembalikan ke waktu lampau. Ini disebut dengan qalb, membalik dari sekarang ke waktu lampau. Ini. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, qul, katakanlah nafyun wa qalbun wa jazmun. Jadi urutannya bisa dibolak-balik. Yang jelas tiga faedah dari lam ini, yaitu nafi, qalb, dan jazm. Nafyun, kenapa? Li'annaha hawalatil jumlata subutiyata ila jumlatin manfiyatin. Disebut huruf atau lam itu memberikan faedah nafi karena dia mengubah kalimat subutiyah, kalimat yang asalnya tetap, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat positif, ya, tidak ada penafian, ya, atau kalimat positif itu tadi, ila jumlatin manfiyatin, menjadi kalimat yang manfiyah, kalimat yang dinafikan, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat negatif. Ini. Jadi lam dia mengubah jumlah tsubutiyah menjadi jumlah manfiyah, maka disebut dengan nafyun. Kemudian qalbun, kenapa lam itu memberikan faedah qalb? Li'annaha qalabatil fi'lal mudhari'a minal hali ilal madhi. Karena dia mengubah, dia mengembalikan, ya, fi'il mudhari' dari waktu sekarang ke waktu yang lampau. Ini. Jadi secara asal fi'il mudhari' kan waktu sekarang. Tapi dengan adanya lam, dia mengembalikan, membalikkan waktunya ke waktu lampau, waktu yang sudah lalu. Ini. Taim. Jazmun, kemudian lam memberikan faedah jazm. Li'annaha jazamatil fi'lal mudhari'a, karena dia menjazmkan fi'il mudhari'. Fanaqulu, kita katakan, lam yadrib, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya. Satu lagi ya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Yadrib ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya dengan sukun. Takallama rajulun faqala lam yadribu. Seseorang berbicara mengatakan lam yadribu. Khata'on, ini keliru. Ya, kenapa? Karena dengan dhammah, padahal ada lam sebelumnya, mestinya dia dengan kasrah, dengan sukun, afwan. Yang benar dengan sukun lam yadrib. Tapi kalau mengucapkan lam yadribu, ini keliru, ini salah. Qala tsani, adapun orang yang kedua mengatakan lam yadribu dengan wawu, dhammah kemudian diikuti wawu, bagaimana? Sahihun, benar. Kenapa? Li'annahu jazamahu bihadfin nuni, karena dia menjazmkannya dengan membuang huruf nun. Li'annaha minal af'alil khamsati, karena fi'il tersebut termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Asalnya yadribuna, ada nunnya, kemudian ketika majzum itu dengan membuang huruf nun, sehingga menjadi lam yadribu. Demikian. Ini. Jadi berbeda untuk yang mufrad dan untuk yang jamak. Lam yadrib benarnya dengan sukun untuk yang mufrad, ada bentuk yang jamak ada wawu menjadi lam yadribu. Demikian. Ini untuk huruf yang menjazmkan yang pertama, yaitu lam, memberikan tiga faedah: nafi, qalab, dan jazm. Ini. Jadi lafadznya tetap mudhari', untuk makna qalab tadi ya, bentuknya atau lafadznya tetap mudhari', tetapi secara makna, ya, secara makna ketika didahului lam, maka di situ maknanya makna yang lampau, ya. Jadi lam yadrib itu di waktu lalu memukulnya, tidak memukul di waktu yang lampau. Ini bukan sekarang, tapi waktu yang lampau. Yang berikutnya, yang kedua, jazim yang kedua, lamma taqulu masalan, katakan misalnya yafrahu zaidun, Zaid senang, bahagia. Fata'ti bilamma, lalu engkau datangkan lamma. Ya. Kalimat asalnya yafrahu zaidun, kemudian engkau datangkan lamma. Fataqulu, lalu engkau katakan lamma yafrah zaidun. Ya, lamma yafrah zaidun. Yafrah sukun. Baik. Ghayyarta al-fi'la. Ghayyarta al-fi'la, engkau mengubah fi'ilnya minar raf'i ilal jazmi, dari rafa' menjadi jazm. Dari yafrahu, rafa' dengan dhammah, menjadi jazm, lamma yafrah dengan sukun. Yafrahu zaidun, secara makna al-jumlatu thubutiyatun, kalimat ini thubutiyah atau kalimat positif. Yafrahu zaidun, kemudian dimasuki lamma, lamma yafrah zaidun, al-jumlatu manfiyatun, kalimat ini manfiyah, dinafikan. Idzan lamma harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Jadi lamma ini huruf nafi, huruf qalb, dan huruf jazm. Qalb sama dengan lam tadi ya, maknanya mengembalikan ke waktu madhi. Ini. Jadi lamma ini hampir sama maknanya dengan lam. Ya, lamma juga disebut sebagai huruf nafyin wa qalbin wa jazmin. Artinya dia memberikan faedah nafi, qalb, dan jazm. Lakin al-farqu bainaha wa bainal lam, akan tetapi perbedaan antara lamma dengan lam, perbedaan antara lamma dengan lam apa? Anna lam nafyun bila tawaqqu'in. Bahwasanya lam penafian dengan tanpa tawakkuk, tanpa pengharapan, tanpa ada batas. Ini lam itu penafian tanpa batas, tanpa ada harapan. Wa lamma nafyun bi tawaqqu'in, adapun lamma ini penafian dengan tawakkuk, dengan adanya harapan, dengan ada batasan. Ini perbedaan dari sisi maknanya demikian. Faqaulullahi ta'ala, maka ucapan Allah ta'ala di surah Sad ayat yang ke-8, Balamma yazuqu azab. Balamma yazuqu azabi. Fiha nafyun. Dalam ayat ini ada nafi. Lakin bitawakku'in. Tetapi nafinya itu dengan tawakku. Dengan adanya pengharapan ataupun ada batasan. Tawakku'ul manfi hum madzaquhu. Ya. Pengharapan dari manfi tersebut, yakni mereka tidaklah merasakannya, walakin hum madzaquhu, mereka itu ya tidak merasakannya, walakin qariban yazuqunahu, akan tetapi dalam waktu dekat mereka akan merasakannya. Ini. Jadi penafiannya hanya terbatas sampai pada waktu tertentu. Jadi sesudah itu hilanglah penafian tadi. Ini. Bi khilafi lam, berbeda dengan lam. La tadullu ala hadzal makna, tidak menunjukkan pada makna ini. Jadi kalau lam dinafikan dengan lam, maka tidak ada harapan, tidak ada batasan. Jadi seterusnya. Tapi kalau lamma itu ada harapannya, artinya ada batasannya sampai waktu tertentu atau sampai suatu keadaan tertentu. Ini yang kedua, yaitu lamma. Jadi ayat tadi ya, balamma yadzuqu azabi, tetapi mereka tidak merasakan azabku. Nanti bisa dibuka di surah Sad ayat yang ke-8. Ini dulu, nanti yang berikutnya kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Jadi tadi perbedaan antara lam dan lamma. Untuk lam penafiannya tanpa tawakkuk, ya, tidak ada tanpa pengharapan, tanpa ada batasan. Adapun lamma penafian itu dengan tawakkuk, dengan adanya pengharapan ataupun batasan. Jadi dalam ayat tadi ya, bal lamma yadzuqu azabi, mereka tidak merasakan siksaku dari waktu yang lampau, tapi sampai waktu tertentu. Sesudah itu mereka akan merasakan azab Allah. Itu yang bisa diambil pemahaman ataupun makna penafian dengan lamma ini. Adapun penafian dengan lam ya, bila tawakkuk ya, tanpa ada pengharapan ataupun batasan, seperti dalam ayat di surah Al-Ikhlas ya, lam yalid wa lam yulad, ini maksudnya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak, ya, tidak ada batasan, tidak ada tawakkuk, bukan kemudian sampai batas waktu tertentu kemudian nanti Allah akan memiliki anak ataupun dijadikan anak, tidak. Itu tanpa tawakkuk, tanpa ada harapan, tanpa ada batasan. Jadi dari waktu yang lampau sampai seterusnya. Itu penafian dengan lam. Ini. Jadi berbeda ya. Ini. Tapi secara umum tadi sama, huruf nafi, huruf qalab dan huruf jazm. Ini. Kemudian yang berikutnya, jawazim yang berikutnya, alam wa alamma. Yang disebutkan oleh muallif Ibn Ajurum, yakni alam dan alamma. Dijelaskan oleh Syekh al-muallif jazahullahu khairan wa ghafarallahu lah. Ya, muallif yaitu Ibn Ajurum, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan Allah mengampuninya. Beliau musahilun ala talibi, memudahkan bagi siswa, bagi pelajar. Ya, musahilun ala talibi, memudahkan bagi pelajar, penuntut ilmu. Ja'ala alam adatan mustaqillatan. Ya. Beliau menjadikan alam adatan mustaqillatan, sebagai satu kata yang mandiri, yang berdiri sendiri. Ya, mustaqillatan itu berdiri sendiri. Wal haqiqatu, adapun hakikatnya, annaha laisat adatan mustaqillatan, bahwasanya ia alam dan juga alama ini tidaklah merupakan kata yang berdiri sendiri. Innama hiya lam, hanya saja itu adalah lam, lakin dakhalat alaiha alhamzatu, tetapi dimasuki oleh hamzah. Jadi asalnya alam itu adalah lam yang dimasuki atau didahului oleh hamzah. Jadi bukan lafaz tersendiri, bukan lafaz yang berdiri sendiri, tidak. Ini. Lakin min ajli tashili ala talibi, akan tetapi karena atau untuk tujuan tashil, memudahkan bagi para pelajar, al-mubtadi'i yang pemula, ja'alaha adatan mustaqillatan, maka beliau mu'allif Ibnu Ajurum menjadikannya sebagai satu lafaz, satu kata yang berdiri sendiri. Ini. Jadi untuk memudahkan bagi penuntut ilmu yang mula-mula belajar atau yang awal-awal belajar, karena memang sejak awal matan ini ditujukan bagi para pemula. Ini. Taib. Al-misalu, kemudian contohnya, qala Allah Ta'ala alam nashrah laka sadrak, di surah Asy-Syarah, tidakkah kami lapangkan untukmu dadamu. Idza aradna al-i'raba, jika kita inginkan i'rabnya dari ayat ini, naqul, kita katakan alam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Alam ya. Ini ya, hamzah dan lam, alam adalah huruf nafi wa jazm dan qalb. Ala kalamil mu'allifi, menurut ucapan mu'allif, menurut pendapat dari mu'allif tadi. Limadha, kenapa? Li'annahu ja'ala alam hiyal adatu, karena beliau menjadikan alam itu adalah katanya, kata yang menjazmkan tadi, yang berdiri sendiri. Wa ala hadza la nata'arradu lil hamzati, dan menurut pendapat ini, menurut ucapan mu'alif ini, la nata'arradu lil hamzati, kita tidak melihat, kita tidak memperhatikan pada hamzahnya. Jadi ya sudah, kalau mu'alif menyatakan demikian, maka ini dianggap satu alam ya. Dan tadi dijelaskan itu untuk tujuan tashil, untuk memudahkan, sehingga tidak memandang hamzahnya itu apa atau bagaimana ini. Dan tadi disebutkan alam adalah huruf nafi, jazm dan qalb. Li'annal mu'allifa rafaqallahu bihi, karena mu'allif Ibnu Ajurum, semoga Allah ya rafaqallahu bihi, semoga Allah berlemah lembut pada beliau, arada ay yarfuqa bil mubtadi'i, beliau ingin berlaku baik atau berlemah lembut pada para pemula, pada pemula, nah, pelajar yang awal-awal belajar ini, memudahkan ini. Badalan min an yaqula, sebagai ganti dari beliau mengatakan alhamzatu lil istifhami, hamzah itu untuk istifham. Wa mal muradu bil istifhami, dan apa yang dimaksud dengan istifham ya. Jadi kalau mu'alif di awal ini, untuk pemula ini, beliau merinci hamzahnya istifham, kemudian lam itu yang huruf nafi, jazm dan qalb, mungkin akan menimbulkan kesulitan bagi orang yang baru awal belajar. Apa yang dimaksud dengan istifham dan seterusnya? Ini sehingga beliau memudahkan dengan itu menjadikan satu alam. Wa hal kharaja 'anil asli aw lam yakhruj, dan apakah itu keluar dari asalnya ataukah tidak keluar dari asalnya? Ya, dengan hamzah ataupun tadi kata tersebut, alam itu apa keluar dari asalnya ataukah tidak? Wa nurhiqu at-taliba, dan kita membebani ya, sehingga kita membebani apa at-talib ya, pelajar penuntut ilmunya. Qala, maka beliau mengatakan utruk al-kalama 'anil hamzati, ya, tinggalkan pembicaraan tentang hamzahnya. Naj'aluha min dhimnil adati, maka kita jadikan ia, kita jadikan hamzah tersebut min dhimnil adati, termasuk atau tercakup dari kata itu sendiri. Ya, jadi alam ini menurut mu'alif di sini untuk memudahkan supaya tidak menyulitkan, tidak membebani, maka beliau menjadikan hamzah itu termasuk dari kata itu sendiri. Jadi ini jadi satu lafadz alam. ini. Baik. Jadi tujuannya untuk memudahkan karena ini diperuntukkan bagi pemula, demikian. Adapun tentunya ketika nanti sudah dipelajari lebih lanjut, lebih mendalam, baru akan dirinci, dijelaskan lebih lengkap, lebih sempurna tentunya. Insyaallah di lain waktu. Al-mithalu contoh, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat? Contoh yang lain, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa, maha mampu? Ini untuk alam. Jadi dalam dua ayat ini atau tiga ayat tadi ya, alam nasyrah, alam ya'lam, alam ta'lam, ini alam menurut pendapat mu'alif tadi dengan pertimbangan tadi, ini menjazmkan fi'il mubarak. Ta'lam, ya'lam ataupun nasyrah tadi majzum dengan sukun. Yang berikutnya, wa alamma, ini alamma hiya lamma lakin dakhalat 'alaiha alhamzatu. Alamma adalah lamma yang akan tetapi dia dimasuki oleh hamzah. Al-muallifu yaqulu ij'alha adatan wahidatan. Muallif mengatakan, menyatakan, jadikan itu satu kata. Ya, adatan wahidatan, satu kata. Jadi tidak usah dirinci dulu. Itu dianggap satu. Ya, alamma, demikian. Seperti tadi penjelasannya ya, untuk memudahkan, tidak membebani. Fataqulu, lalu engkau mengatakan, lam alamma yaqul Zaidun, tidakkah Zaid berkata? Ya, naqulu, maka kita katakan i'rabnya dari kalimat ini, alamma yaqul Zaidun, alamma harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Alamma, hamzahnya diikutkan ya, jadi satu. Alamma, huruf nafi, huruf qalb, dan huruf jazm. Kemudian yaqul fi'lun mudari'un majzumun bi alamma. Yaqul ini fi'l mudari' yang majzum dengan sebab alamma. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya itu dengan sukun. Ini. Jadi untuk pemula, untuk orang yang baru awal-awal belajar, memang di sana dimudahkan. Tidak perlu dirinci atau dijelaskan secara detail. Ini. Sebagai permisalan juga di sana ya, mungkin yang apa, isim isyarah yang selama ini kita ketahui atau pada awal-awal kita belajar, hadza itu disebut isim isyarah. Hadza. Lafadznya ya, hadza, ada ha dan dza. Itu disebut sebagai isim isyarah. Untuk orang yang baru awal belajar memang demikian, disebutkan isim isyarah itu hadza, atau hadza itu adalah isim isyarah. Akan tetapi ketika nanti sudah berlanjut pembelajarannya, semakin memperdalam, semakin memperinci, maka akan tampak di sana bahwasannya yang merupakan isim isyarah itu hanya pada lafad apa? Dha. Jadi isim isyarah itu hanya pada lafad dha itu saja. Ha itu bukan termasuk isim isyarah. Ya, hadza itu hanya itu huruf tanbih. Ya, jadi tidak termasuk isim isyarah sebenarnya secara asal. Ini, tapi yang menjadi isim isyarah adalah hanya pada lafaz dza itu saja. Gitu. Tapi tadi untuk memudahkan bagi pemula, maka sudah dianggap itu adalah isim isyarah hadza, demikian. Dzalika juga seperti itu. Itu ya. Jadi penjelasannya semacam itu ini tadi untuk memudahkan, tidak membebani bagi pemula, demikian. Baik. Kita lanjutkan. Walamul amri yakni alamat dakhilata 'alal amri. Lamul amr yaitu lam yang masuk pada fi'il amr. Mithlu. Ya, sebelumnya ya, di sini disebut lamul amri. Lamu al-amri, lam menunjukkan ini adalah huruf lam, satu huruf. Satu huruf maka disebut dengan nama hurufnya. Jadi huruf lam yang menunjukkan pada amr, pada perintah. Mithlu, contoh qaulihi ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Ya, hendaknya orang yang memiliki kelonggaran berinfak dari kelonggarannya. Liyunfiq i'rabnya. Allamu lamnya huna lil amri. Lam di sini untuk amr, untuk perintah. Yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bi lamil amri. Yunfiq fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian dhu fa'ilun. Ya, dhu dalam ayat ini sebagai fa'il. Ya. Yunfiqu marfu'un bil wawi. Oh. Apa ini yunfiqunya tidak ada ya. Jadi dhu fa'ilun marfu'un bil wawi. Jadi yunfiqunya dihilangkan. Dhu itu adalah fa'il, kemudian dia marfu' dengan wawu. Jadi dhu ini marfu' dengan wawu. Jadi itu yunfiqnya keliru. Memang wallahu alam di kitab ini banyak salah cetak. Salah tulisnya. Jadi yunfiqnya dihilangkan. Jadi dhu itu fa'il, dia marfu' dengan wawu. Kenapa marfu'nya dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Ya, isim-isim yang lima. Dulu sudah dibahas, nanti bisa dimurojaah kembali. Kemudian sa'atin mudhafun ilaihi, sa'atin ini sebagai mudhaf ilaih dari dhu tersebut. Ini lamul amr, ya, menjazmkan fi'il mudhari' liyunfiq contohnya. Yang berikutnya qala Ibnu Ajur menyatakan waddu'ai. Jadi kelanjutan dari lamul amri pada jawazim tadi ya. Lamul amri waddu'ai. Ai maknanya apa? Lamud du'ai. Jadi wawunya di sini ataf. Ataf pada al-amri tadi. Jadi maknanya lamul amri wa lamud du'ai. Itu ya kalau diuraikan seperti itu. Lamul amri ini wa lamul du'a. Seperti itu. Itu juga disebutkan wa du'ai, lamud du'ai. Jadi yang dimaksud adalah lam du'a. Lamnya sama. Ini tadi satu huruf dan sebenarnya secara lafaz juga sama dengan lamul amr, tapi di sini bermakna doa. Hiya allamu allati yuwajjahu fiha al-khitabu ilallahi. Apa lam doa? Yakni lam yang khitabnya, ya, pembicaraannya ini ditujukan kepada Allah. Lam doa adalah lam yang ditujukan pembicaraannya itu kepada Allah Ta'ala. Mithlu contoh, Rabbi litaghfir li, wahai Rabbku, hendaknya apa? Kau hendaknya. Ya, artinya bukan memerintah tapi kita memohon, hendaknya engkau mengampuni aku. Ya. Alamu huna, ya, lam di sini, laukanal mukhatabu ghairallahi, seandainya mukhatabnya itu bukan Allah yang diajak bicara, itu bukan Allah, lakanatil lamu lil amri, maka pastilah lam itu untuk amr. Lam li takhfir atau yang semisalnya, seandainya yang diajak bicara itu bukan Allah, maka lam ini adalah lamul amr. Lakin lamma kanal khitabu muwajjahan ilallahi, akan tetapi karena yang menjadi khitab, yang diajak bicara itu ditujukan pada Allah, pembicaraan ini ditujukan kepada Allah, dihadapkan pada Allah, fala yumkinu ayna'murallaha, maka tidak mungkin kita memerintahkan Allah, tidak mungkin kita memerintah pada Allah. Allahu ya'muru wala yu'maru, Allah itu yang memerintahkan dan tidak diperintah. Allah itu memerintah dan tidak diperintah. Idzan naqulu allamu lidu'ai, jadi kita katakan lam tersebut untuk doa, untuk memohon, untuk meminta pada Allah. Ini. Wa min dzalika qauluhu, dan dari itu lam du'a, ya, ucapan Allah Ta'ala dalam ayat wa nadau ya malik liqdi 'alaina rabbuk, mereka menyeru memanggil ya malik, wahai malik, liqdi 'alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu menghukumi kami. Ya. Fanaqulu, kita katakan allamu lamud du'a, lamnya di sini adalah lam du'a, liyaqdi, ini lamnya adalah lam du'a. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bi lamid du'ai. Yaqdi ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lam du'a. Wa 'alamatu jazmihi hatful ya'i, tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ya. Kenapa? Ya, karena ini mu'tal akhir. Yaqdi asalnya ada ya-nya, kemudian ada lamul du'a, dia menjazmkan dengan membuang ya-nya tersebut. Wal kasratu qabalaha dalilun 'alaiha, dan kasrah sebelumnya ini menunjukkan hal itu, menunjukkan ada ya yang dihilangkan. Ini. Itu ya. Baik. Yang berikutnya masih terkait dengan ini tadi. Tadi lam yang secara asal bermakna amr, tetapi kalau ditujukan kepada Allah di situ bermakna doa. Yang semisal dengan ini adalah la. Karena satu huruf lam ya, tapi kalau ini la, dua huruf, maka diucapkan dengan lafadznya la. Ya. Ucapan musannif Ibnu Ajurum di antara jawazim mudhari' sesudah lamul amri wa du'a adalah wa la fin nahyi wa du'ai, la pada larangan dan doa. Lan nahiyatu walad du'aiyatu, yaitu la an-nahiyah, la yang bermakna larangan, wala dan la yang bermakna doa. Limadha farraqal mu'allifu bainat ta'biraini, kenapa mu'allif membedakan antara dua ungkapan ini? Ya, qala, beliau menyatakan la fin nahyi wa du'a, la dalam nahi dan doa. Hunaka, di sana. Di sini tadi mu'alif menyatakan la fin nahi wa du'a, la pada larangan dan doa. Hunaka qala lamul amri, di sana tadi sebelumnya mu'alif menyatakan lamul amri, lam untuk amr. Ya. Kenapa ungkapannya berbeda? Ya. Li'annahum yaquluna, karena mereka menyatakan, mengatakan ya, jadi yang tadi lamul amr jadi lam, kemudian diidhofahkan pada al-amri, lamul amri. Kalau ini la fid finnahyi. Kenapa bukan lan nahyi atau seperti itu? Kenapa ungkapannya berbeda? Dijelaskan di sini. Idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin, jika satu kata itu tersusun dari satu huruf, fa innaka tantiqu bismiha, maka engkau mengucapkan dengan namanya. Satu huruf ya, maka diucapkan dengan namanya lam, huruf lam. Wa idza kanat mukawwanatan min harfaini fa aktsara tantiqu bihi bi lafdhihi, dan jika kata itu tersusun dari dua huruf atau lebih, maka engkau berbicara, engkau ucapkan dengan lafadznya. Dua huruf ini ya, lam dan alif, maka ucapkan dengan lafadznya la. Demikian. Wa li hadza naqul, dan oleh karena itu kita katakan min harfu jarrin, min adalah huruf jar. Kenapa kita ucapkan min? Karena ini dua huruf. Wala naqulu, kita tidak mengatakan al-mimu wan nunu harfu jarrin, tidak mengucapkan mim dan nun adalah huruf jar. Tidak demikian, tapi kita ucapkan min adalah huruf jar. Ucapkan dengan lafadznya. Mimnya kasrah, nunnya sukun, ya sudah dibaca dengan min. Ini. Li'annaha min harfaini, karena min itu tersusun dari dua huruf. Wa naqulu al-lamu harfu jarrin, dan kita katakan lam adalah huruf jar. Wa ila harfu jarrin, dan ila adalah huruf jar. Kenapa? Limadha? Li'anna al-lama harfun wahidun. Ya. Li'anna al-lama harfun wahidun. Karena lam itu hanya satu huruf. Ya, lam kan hanya satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya, huruf lam. Ya. Wa ila salah satu ahrufin, adapun lafad ila itu ada tiga huruf, maka disebut dengan lafadnya ila. Ini untuk kata, atau ya, kata secara umum demikian. Bi khilafi ma idza kana fi'lan, berbeda jika itu berupa fi'il. Berbeda jika kata itu berupa fi'il. Fa innahu yuntaqu bihi bi lafdhihi, maka jika itu fi'il, dia dilafadzkan dengan, dia diucapkan dengan lafadznya. Jika itu fi'il tersusun dari satu huruf, maka dia diucapkan dengan lafadznya. Bisa fi'il tersusun dari satu huruf? Walau kana ala harfin wahidin, walaupun dia itu tersusun dari satu huruf. Fi'il, walaupun dia tersusun dari satu huruf, dia tetap diucapkan dengan lafadznya, tidak dengan nama hurufnya. Ini untuk fi'il ya. Kalau yang tadi untuk kata atau untuk huruf. Jadi berbeda. Untuk fi'il, walaupun satu huruf, dia diucapkan dengan lafadznya. Mithlu, contoh. Qi. Ini kan hanya satu huruf. Hanya qaf saja di kasrah. Tetapi karena ini fi'il, maka dia diucapkan dengan lafadznya, dibaca dengan qi. Tidak dikatakan qaf, tidak. Tapi qi. Rabbi qini azabaka. Wahai Rabbku, jagalah aku dari azabmu. Ma taqulu, apa yang kau katakan? Al-qafu fi'lu du'ain, apakah mengatakan ini qaf, ini fi'l du'a? Tidak, tidak demikian. Tapi apa? Taqulu qi fi'lu du'ain, qi adalah fi'l du'a. Karena ini fi'il, maka dia tetap diucapkan dengan lafadznya, walaupun tersusun hanya satu huruf. Qi. Contoh yang lain, wa taqulu ra zaidan. Lihatlah Zaid. Ma wa ma ma'naha? Apa maknanya? Unzur ila Zaidin. Perhatikan, lihatlah pada Zaid. Taqulu, engkau katakan ra fi'lu amrin. Ra adalah fi'il amr. Wala taqulu, dan tidak engkau katakan ar-ra'u fi'lu amrin. Ra adalah fi'il amr. Tidak demikian. Ini. Idzan idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin fa in kanat fi'lan fa'untiq biha bilafdhiha. Jika kata itu tersusun dari satu huruf dan itu berupa fi'il, maka ucapkanlah dengan lafadznya. Wa in kana harfan ta'untiqu biha bismiha. Dan jika itu harf, maka ucapkan dengan namanya. Hadhihi al-qa'idatu, inilah kaidahnya. Ini ya. Jadi suatu kata dilihat dulu, ini adalah apakah harf ataukah fi'il. Kalau itu harf, tersusun satu huruf, maka ucapkan dengan nama hurufnya. Ini lam, kemudian apa? Ba, dan seterusnya. Tapi kalau itu fi'il, maka ucapkan dengan lafadznya. Ti, ini tadi, kemudian ro, ini fi'il amr. Ro'a, dari ro'a, melihat, mubaraknya ya ro, kemudian amrnya ro. Kalau ini mabinya waqa, mubaraknya yaqi, amrnya menjadi qi. Jadi kalau itu fi'il, maka tetap ucapkan dengan lafadznya walaupun hanya satu huruf, qi, ro, gitu ya. Tapi kalau harf satu huruf, maka ucapkan dengan nama hurufnya. Ini. Baik. Kemudian berikutnya, yaqulu, beliau musannif menyatakan la fi nahyi, la pada larangan. Contoh dalam ayat fahkum bainana bil haqqi wala tusdud. Naqulu, kita katakan la nahiyatun, la-nya adalah nahiyah. Kemudian tusdud fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiyati, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lan nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Taqul, engkau katakan, contoh yang lain, la tabrib waladakal muaddaba, jangan kau pukul anakmu yang terdidik. La nahiyatun, la nahiyah, memberikan makna larangan. Fatajzimul fi'lal mudhari'a, dia menjazmkan fi'il mudhari'. Walau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan la tadribu waladakal muaddaba, khata'un, keliru. La tadribu, ini keliru. Kenapa? La-nya nahiyah, dia menjazmkan. Yang benar la tadrib dengan sukun. Walau qala, seandainya dia mengatakan la tadriba waladaka, khata'un, ini juga keliru. Lianna la nahiyatun, karena la-nya adalah nahiyah, larangan. Wa idza dakhalat la an-nahiyatu 'alal fi'li wajabal jazmu, jika la nahiyah itu masuk pada fi'il, maka wajib menjazmkannya. Inilah an-nahiyah. Kemudian yang berikutnya, la fid du'a, la pada doa. Hiya lan nahiyatu, ini adalah lan nahiyah. Jadi la fid du'a secara asal itu sama dengan lan nahiyah. Lakinnahu idza wujjihal mukhitabu ila rabbi azza wa jalla la taqul nahiyatun. Tetapi jika khitab atau pembicaraan itu ditujukan kepada Rabb, kepada Allah azza wa jalla, la taqul nahiyatun, maka jangan engkau katakan itu nahiyah. Li'annaka la tanha Allaha, karena sungguh engkau tidak melarang, tidak berhak, tidak bisa melarang Allah. Allahu huwalladzi yanhaka, Allah lah dia yang melarangmu. Wa anta la tanha Allaha, dan engkau tidak bisa, tidak berhak, tidak pantas untuk melarang Allah. Ini. Jadi, kalau ditujukan kepada Allah, maka disebut dengan la fid du'a, seperti lam tadi ya, lam du'a. Ini khusus untuk Allah Ta'ala. Adapun untuk selainnya, maka disebut dengan asalnya lamul amr dan la an-nahiyah. Ini. Idzan madza usammiha? Jadi apa yang kita namakan? Kita namakan apa lam tersebut? La du'aiyatun au la harfu du'ain. Jadi dinamakan dengan la du'aiyah atau la harfu du'a. Ini istilahnya untuk la tadi yang ditujukan pada Allah Ta'ala. Mithlu qawlihi Ta'ala, contohnya dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. La tu'akhid, janganlah engkau menghukum kami. Nah, ini bukan kemudian melarang, enggak, tapi kita memohon, meminta pada Allah supaya tidak menghukum kita. Ini. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan Rabbi la taj'alni ashqa khalqika. La taj'al. Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan aku ashqa khalqika, ciptaanmu yang paling jelek, ya, paling celaka. Sahihun, ini benar. La taj'al, ini benar. Ini la du'a, menjazmkan fi'il mudhari', ya. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan Rabbi la taj'alu ni ashqa khalqika, khata'un, ini keliru. Li'annaka rafa'tal fi'la, karena engkau merafa'kan fi'ilnya la taj'alu, ini keliru. Walad du'a'iyatu tajzimul fi'lul mudhari'. Walad du'a'iyatu tajzimu al fi'lal mudhari'a. Dan lam du'a'iyah ini menjazmkan fi'il mudhari', sehingga dibaca la taj'al. Ini, ya. Contoh yang lain. La taqum, la nahiyatun. Ini lanya nahiyah. Taqum fi'lun mudhari'un majzumun billan nahiyati wa 'alamatu jazmihi as-sukunu. Fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lan nahiyah, kemudian tanda jazmnya dengan sukun. Hindun la taqumu. Tadi maknanya apa? La taqum, kamu jangan berdiri. La taqum, kamu jangan berdiri. La nahiyah. Kemudian kalimat yang lain, perhatikan. Hindun la taqumu. Hindun, tidak berdiri. Nah, di sini maknanya apa? Tidak berdiri. La huna nafiyatun. La di sini adalah nafiyah. Ya, nafiyah apa? Mentidakkan. Kalau nahiyah, melarang, ya. Berbeda. Sama-sama la, tapi dua makna. Yang di sini adalah nafiyah. Li'annaka tukhbiru an hindun annaha la taqumu. Karena engkau mengkhabarkan, memberitahukan tentang keadaan hindun, bahwasanya dia itu tidak berdiri. Wala tanhaha, dan engkau tidak melarang dia. Jadi kalimat tadi sekedar mengkhabarkan tentang hindun, bahwa dia tidak berdiri. Tidak ada maksud atau tidak ada makna di situ melarang hindun untuk berdiri. Jadi kalimatnya hindun la taqumu, hindun tidak berdiri. Walan nafiyatu la tughayyiru fil fi'li syai'a, dan lan nafiyah itu tidak mengubah fi'il sedikit pun. Sehingga fi'il mudhari'nya tetap marfu', ya, la taqumu ini. Jadi la nafiyah tidak mengubah, tidak mempengaruhi fi'il sesudahnya sedikit pun. Ini. Idzan la nafiyatun, jadi la-nya adalah nafiyah. Taqumu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatil zahirati. Ini fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhammah zahirah. Berikutnya, lam yakum zaidun. Lam harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lam. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammatil zahirati 'ala. Ya, bi dhammatil zahirati. Zaidun itu sebagai fa'il, dia marfu' dengan dhammah zahirah, dhammah yang tampak. Lau qala qailun lam yaqumu zaidun, seandainya seseorang mengatakan lam yaqumu, maka ini khata'un, ini keliru, ya. Yang benar majzum dengan sukun lam yaqum. Ini penjelasan tentang jawazimul mudhari' yang menjazmkan satu fi'il, ya. Ini lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, kemudian la finnahyi wa du'a. Adapun jawazim yang berikutnya sesudah itu yang disebutkan tadi, in, ma, man, dan seterusnya, itu nanti dia menjazmkan dua fi'il mudhari', dan akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya, pada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Ini juga masih ada as'ilah tentang ini, tapi kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, ya, insyaallah. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Oke, so. kalau tidak ada ini untuk malam ini, wallahu alam, maaf minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.